أشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويؤوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا Faridin azakumullah. Baik. Wa ja'ala al-qamara bihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah yang menciptakan langit dengan 7 lapisnya. Wa ja'ala al-qamara fiha fihinna nura. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada langit itu ada qamar, yakni rembulan yang memiliki cahaya. Baik. Wa ja'ala asy-syamsa siraja, dan Allah menjadikan pada matahari itu siraja, sebagai lentera. Barakallahu fikum. Yang menyinari alam semesta ini biidznillahi tabaraka wa taala. Allah yang menciptakan sedemikian rupa sehingga dia bisa mengeluarkan cahaya sekaligus memberikan hawa panas. Bagaimana jika seandainya malam terus tidak ada siang? Orang akan mati kedinginan. Barakallahu fikum. Demikian juga kebalikannya, seandainya senantiasa terus menerus panas, tidak ada malam hari, maka orang-orang pun akan mati kepanasan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul araitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah, man ilahum ghairullah ya'tikum bidhiya." Bagaimana jika seandainya Allah menjadikan itu kehidupan kalian di atas muka bumi ini malam terus sampai hari kiamat? Adakah Tuhan lain yang bisa mendatangkan untuk kalian cahaya? Demikian juga, seandainya Allah menjadikan untuk kita ini sampai hari kiamat nahar sarmadan ila yaumil kiamat. Mayatikum bilailin taskununa fi. Siapa gerangan di antara tuhan-tuhan yang kalian harapkan bisa mendatangkan malam yang kalian bisa istirahat padanya? Dada. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan semua adalah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nikmat yang luar biasa. Ya, cuman orang menganggap bahwa ilmu sudah begitu-begitu. Dia tidak berpikir bahwa itu adalah kudrah dari Allah Subhanahu wa taala, minnah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika siang hari dengan cuaca yang terang benderang, kita bisa melakukan aktivitas kita. Tanpa perlu ada energi penerangan untuk menerangi jalan-jalan kita, sawah-sawah kita, pasar-pasar kita, dan usaha-usaha kita, ada matahari. Subhanallah. Baik. Di malam hari alhamdulillah bisa kita istirahat. Dan kondisinya tidak akan pernah bisa sama, malam dan siang hari. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam itu untuk istirahat. Dan tidak akan pernah sama tidur malam dengan tidur siang. Mau di rumah keadaan, kalau malam dia begadang terus. Barakallahu fikum. Setiap malam dia tidak pernah tidur malam. Nanti siang baru dia tidur siang. Baik. Berapa lama dia bisa melakukannya? Barakallahu fikum. boleh jadi mungkin dia bisa melakukannya di saat-saat pekerjaan yang mengharuskan dia melakukan aktivitas itu. Tapi untuk dia lakukan terus-menerus, suatu yang tidak mungkin. Atau dia akan kesusahan dan kesulitan. Karena Allah telah menetapkan bahwa malam itu untuk istirahat dan siang itu untuk bekerja, beraktivitas. Subhanallah. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu untuk kalian mencari rezeki. Bekerja, mencari nafkah, berusaha. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, menyampaikan kepada kita tentang nikmat yang Allah berikan. Cuma sayangnya kita ini manusia gampang dan mudah untuk melupakan nikmat itu. Terkhusus kalau nikmat itu semua dirasakan oleh orang-orang. Kan demikian, semua merasakan nikmatnya matahari, sehingga nikmat matahari dan cahayanya ini barakallahu fikum serta kehangatannya, orang menganggap biasa-biasa saja. Padahal begitu, tidak kelihatan matahari, dua hari saja, hujan terus. Apa yang dia komentar? Semua bikin status, pelama jadi hujan, so dingin. Baru dua hari tidak muncul matahari, komentarnya sudah demikian. Barakallahu fikum. Atau kebalikannya, tiga hari jadinya hujan-hujan. Komentar di status panas. Kemudian dia bikin gambar matahari terang benderang dan seterusnya, orang keringetan macam-macam. La haula wala quwata illa billah. Ini menunjukkan bahwa pada setiap itu yang namanya siang dengan cahaya terang benderang matahari, demikian juga malam dengan kegelapannya, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu biasanya kalau itu adalah sesuatu yang Allah berikan secara keseluruhan, dinikmati oleh seluruh makhluknya, mereka melupakan kalau itu adalah kenikmatan. Nanti setelah hilang baru dia merasakan betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Terus kapan dia mengatakan dan menganggap itu adalah nikmat? Ketika dia melihat orang lebih dari dia. Barakallahu fikum. Ketika dia melihat orang lebih dari dia atau lebih dari rata-rata. Dia melihat orang dilebihkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, komentarnya, "Duh, sadar sekali jadi si fulane. Banyak dipedoi. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya." Subhanallah. Yang demikian ini, cuma ini yang dianggap nikmat. Subhanallah, begitu sedikit nikmat Allah Subhanahu wa taala cuma yang seperti ini. La haula wala quwata illa billah. Nikmat Allah begitu banyak. Sekali lagi, nikmat Allah begitu banyak. Allah mengatakan wa ja'alal qamara fihinna nura. Allah menjadikan, barakallahu bikum, bulan di malam hari itu tetap memiliki cahaya walaupun tidak sama seperti cahaya matahari. Wa ja'ala syamsa siraja, dan Allah menjadikan matahari itu memiliki cahaya terang benderang. Baik. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan untuk kalian dari muka bumi ini tetumbuhan, pepohonan dengan berbagai macam jenisnya dan berbagai macam kemanfaatan dan kegunaannya. Subhanallah. Hatta mungkin ada pepohonan yang kita anggap tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya menurut Anda karena Anda belum tahu kemanfaatannya apa. Mungkin selama ini biasa-biasa saja, bahkan Anda menganggap tidak ada manfaatnya. Begitu Anda diberitahu oleh seseorang, ini obat basari, ini obat asam urat, ini dia. Barakallahu fikum. Obat kolesterol, ini dia. Obat ini, subhanallah. Baik. Karena tidak ada yang Allah ciptakan begitu saja tanpa ada manfaat dan faedah. Tidak ada. Wallahi tidak ada. Baik. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzaban nar. Enggak ada yang Allah ciptakan sia-sia begitu saja. Akan ada manfaatnya. Barakallahu fiik. Ada yang mengatakan, oh nyamuk, apa manfaatnya nyamuk? Tebanya itu pabrik obat nyamuk. Orang hidup dari situ. Barakallahu fiik. Dan nyamuk juga adalah makanan untuk serangga-serangga yang lebih besar. Predator-predator yang memanfaatkan nyamuk untuk dijadikan makanan dia. Allah sudah menjadikan demikian. Barakallahu fiikum. Ekosistem ini ada, berputar terus, saling memakan, saling memanfaatkan. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah menumbuhkan untuk kalian dari muka bumi ini berbagai macam tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan, umbi-umbian. Subhanallah. Dedaunan. Kemanfaatan luar biasa. Banyak. Cuma karena terkadang kita tidak mengetahuinya. Kalau ternyata di sana ada manfaat, bahkan 1,000,000 manfaat. Baik. Di daerah tertentu, misalnya contoh pohon kelor dan daun kelor, tidak dianggap apa-apa oleh orang. Biasa tumbuh saja, tidak dimakan juga, tidak diapa. Keras. Sekedar bahwa dia tumbuh. Tapi di tempat yang lain, orang bisa hidup dengan daun kelor. Diekspor, dijual ke luar negeri dengan harga yang mahal. Hakada. Baik. Mungkin tersia-siakan di tempat kita karena kita tidak tahu kemanfaatan dan kegunaannya. Sementara di tempat yang lain itu dianggap sesuatu yang sangat luar biasa. Masya Allah. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Taib. Kalau di sini Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian. Barakallahu fikum. Menjadikan kalian tumbuh, berkembang, besar menjadi dewasa dari saripati tanah. Kalau orang tua kita Adam alaihissalatu wassalam memang dicipta langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Taib. Setelah itu dari nutfah. Nutfah itu adalah saripati yang diperoleh oleh manusia dari hasil tumbuhan atau apapun yang Allah cipta di atas muka bumi ini. Kita makan ini, makan itu, kelas. Saripatinya jadi sperma. Sperma inilah yang bakal menjadi bakal calon anak-anak keturunan. Setelah itu kita tumbuh besar, dewasa. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Semacam kita ini itu tumbuhan. Barakallahu fikum. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Taib. Apa nana salah tadi mengartikan ambatakum di sini ya? Taib, Allah menumbuhkan untuk kalian, tapi Allah menumbuhkan kalian. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Barakallahu fikum. Dari tanah kami menciptakan kalian sebagaimana firman Allah yang lainnya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari tanah ini kami ciptakan kalian, yakni bapak moyang kalian, yakni Adam, kami cipta dia dari tanah. Dan kami cipta kalian dan menumbuhkan kalian dari saripati tanah. Barakallahu fikum. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kalian ke tanah Barakallahu bikum. Seperti yang kita bacakan tadi ayatnya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Kami akan mengembalikan kalian ke tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah pula kami akan mengeluarkan kalian di akhir zaman nanti. Ketika Allah menginginkan untuk dibangkitkan semuanya, maka semuanya bangkit dari kuburannya. Barakallahu bikum. Wallahu ambatakum la ardi ba'da thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah mengembalikan kalian ke dalam tanah. Kita akan dikubur dan kita akan hancur dan kembali ke tanah. Barakallahu bikum. Baik. Kalau ada mengatakan, oh dia dimakan buaya, dia dimakan ular, tetap dia akan kembali ke tanah. Dia dimakan ular, bahkan tabarakallahu fikum, ularnya juga bakal kembali ke tanah, akan hancur semuanya. La hawla wala quwwata illa billah. Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja, dan betul Allah SWT akan mengeluarkan kalian dari tanah. Baik. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah menjadikan untuk kalian tanah ini lapang, sama seperti permadani yang terhamparkan untuk kalian. Bisat, bisat ini, nih permadani ini, karpet ini bisat. Bumi ini Allah jadikan seperti itu. Saking luas dan besarnya sehingga nampak datar dia. Subhanallah. Wallahu ja'ala lakum al-ardha bisata litasluku minha subulan fijaja. Dengan datarnya dari permukaan bumi ini, kalian dengan mudah dan gampang untuk melakukan perjalanan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah dan gampangnya. Subhanallah. Kalian bisa beraktivitas, kalian bisa bercocok tanam, kalian bisa membangun rumah. Subhanallah. Dengan hamparan bumi yang tenang ini. Tayyib. Sesekali Allah Subhanahu wa taala menggoyang untuk mengingatkan kita bahwa ada yang berkuasa, ada yang memiliki, ada yang mengatur, ada yang berkehendak. Dan bahwa nanti akan datang suatu saat betul-betul Allah Subhanahu wa taala menggoyang bumi ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Al ayat. Hari itu manusia dengan bumi yang dia tempati tinggal digoncang dengan segoncang-goncangnya. Masya Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi ini akan mengeluarkan semua beban-beban beratnya. Terbongkar semuanya. Keluar semuanya. Beban-beban berat yang ada di dalamnya. Subhanallah. Wallahu ja'ala lakum al-ardha bisata litasluku minha subulan fijaja. Untuk kalian menempuh jalan yang luas, longgar, tenang. Masya Allah. Ni'ma minallahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Betapa banyak ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang perjuangan Nuh. Qala Nuh rabbi innahum asawni. Berkata Rabbi, wahai Rabbku, innahum asawni. Kaumku ini membangkang terhadap aku. Bukan justru ikut, bahkan menentang. Asawni. Buttaba'u man lam yazidhu malu wa waladu illa khasara. Dan mereka justru hanya mengikuti orang-orang tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin. Lam yaziduhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Masya Allah. Tidak bertambah untuk mereka dari harta mereka, barakallahu bikum, dan anak-anak mereka, kecuali hanya semakin jauh, semakin rugi. Lam yaziduhu maluhu wa waladuhu illa khasara, barakallahu bikum. Penyesalan dan kerugian di hari akhirat kelak. Dan harta benda anak-anak mereka justru semakin menjadikan mereka sesat dan jauh dari kebenaran. Wa makaru makran kubara, dan bahkan mereka melakukan makar dengan makar besar. Baik. Makar apa gerangan yang lebih hebat dari apa? Dari menentang kebenaran. Makar. Wa makaru makran kubara, wa qalu la tadharunna alihatakum, dan tokoh-tokoh ini senantiasa mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan dan jangan kalian buang, jangan kalian belakangi tuhan-tuhan kalian yang selama ini kalian sembah. Jangan terkecoh, jangan terpengaruh oleh ajakan dan seruan Nuh. Subhanallah. Pemimpin kesesatan tetap senantiasa apa? Menasehati pengikut-pengikutnya untuk tetap sesat. Ya tentunya mereka tidak mengatakan itu adalah kesesatan, bahkan mereka meyakini bahwa itu adalah kebaikan dan petunjuk. Barakallahu bikum. Subhanallah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa antalaqal mala'u minhum animshu wasbiru 'ala 'alihatikum innaha la syai'un inna hadha la syai'un yurad." Wa antalaqal mala'u minhum, dan berjalanlah, bergeraklah. Baik. Bergegaslah tokoh-tokoh kufar mereka. Baik. Berkeliling mendekati dan mendatangi pengikut-pengikutnya. Untuk senantiasa mengokohkan mereka, menasihati mereka. Animsu, tetap kalian berjalan dengan keadaan ini. Wasbiru ala alihatikum, bersabar kalian dengan tuhan-tuhan yang kalian sembah. Penyeru kebatilan, oh dia subhanallah, gencar semangat mereka dengan kebatilan itu. Seperti ayat ini. La tadarunna alihatakum, jangan kalian biarkan terlantar, kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian, tuhan-tuhan kalian. Wala tadarunna wadda wala suwa'a, terkhusus wadda, suwa'a, yaguth, ya'uq, dan nasra. Ini adalah orang-orang saleh dahulunya. Baik, sebelum Nuh alaihissalatu wassalam datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang saleh ini. Orang-orang soleh ini memang orang yang banyak beribadah dan sangat dipuji oleh masyarakatnya. Dimuliakan, diutamakan. Begitu mereka meninggal satu demi satu, mereka pun barakallahu bikum yakni masyarakatnya sangat kehilangan. Untuk tetap mereka bisa mengingat dan mengenang barakallahu bikum pemimpin mereka, tokoh-tokoh orang saleh mereka, maka mereka pun membuat patung sekedar untuk mengingat semangat mereka, kebaikan mereka, kesungguhan mereka, maka dibuatlah patung. Generasi ini masih tahu, masih paham, sekedar untuk mengingat saja, penyemangat untuk mereka juga bisa semangat. Baik. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, bergantinya generasi, akhirnya orang pun didatangi oleh syaitan dan dibisikkan kepada mereka, bahwa nenek moyang mereka sebenarnya dahulunya menyembah patung-patung ini. Patung-patung ini memiliki kemampuan, memiliki ini, bisa memberikan keselamatan, memberikan, subhanallah. Walhasil berpindahlah dari sekedar dulunya pengingat menjadi sesuatu yang disembah. Karena apa? Hilangnya dan pupusnya ilmu. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, dalam syariat kita ini dilarang patung. Patung itu dilarang, bahkan gambar-gambar makhluk bernyawa juga dilarang. Barakallahu fikum. Dilarang. Foto-foto, lukisan-lukisan makhluk bernyawa, kecuali mungkin lid darurah, kecuali kalau kondisinya memang itu adalah darurat, maka taibat darurat itu kan daru biqadariha, darurat itu tukan daru biqadariha, taib, ya ini diperlakukan sesuai dengan kadar kebutuhannya, darurat, foto KTP. Atau mungkin di zaman sekarang ini ada istilahnya dokumentasi, untuk dokumentasi yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Baik. Ya mungkin orang tidak bisa terlepas dari itu. Kalaupun kita katakan lindarura, maka hanya sebatas itu, tidak boleh lebih. Dan akan terbedakan orang ini diambil gambarnya sekedar untuk dokumentasi, dan dia sukanya ya selfie-selfie. Barakallahu. Ketika dia memang itu hanya sekedar dokumentasi, ya tidak ada gambar lain yang didapatkan dari dia kecuali hanya untuk itu. Barakallahu. Akan terbedakan orang-orang ketika dia sedikit-sedikit, napat orang. Barakallahu. Baik. Subhanallah. Makanya dilarang dalam syariat kita ini. Baik. Menggampang-gampangkan hukum gambar. Karena memang, barakallahu fikum, baik. Ancamannya sangat keras. Dengannya dianggap sebenarnya ini dosa besar. Yang banyak sekali kaum muslimin melakukannya. Mengambil gambar, memfoto makhluk-makhluk bernyawa, apakah dirinya, istrinya, anak-anaknya, atau teman-temannya. Barakallahu fikum. Mengerikan. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, inna min asyaddin nasi adaba yawmal qiyamah al-musawwirun. Termasuk orang yang paling keras siksaannya nanti di hari kiamat adalah tukang gambar. Gambar-gambar makhluk bernyawa. Kemudian di hari kiamat nanti ketika sudah dimasukkan neraka, dipaksa dia untuk memberi nyawa gambar-gambar yang dulunya pernah dia gambar, patung-patung yang dulunya pernah dia pahat. Bagaimana susahnya orang, barakallahu fikum, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Subhanallah. Dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Sehingga ketika ada seorang datang ke Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyatakan, ya Abdurrahman, anak ini pekerjaannya tukang gambar, tukang lukis lah. Karena di zaman itu belum ada kamera seperti apa yang ada sekarang ini. Canggih luar biasa sekarang. Baik. Ya Abdurrahman, anak pekerjaannya tukang lukis, tukang gambar. Bagaimana ini? Sementara mungkin ini adalah apa? Mata pencaharian dia. Kata Ibn Abbas, in kunta la budda fa'ilan fasna fi ma la ruhati. Kalau engkau tetap harus dan mesti melakukannya, maka silakan kau melakukan atau menggambar sesuatu yang tidak ada roh, tidak ada nyawa padanya. Silakan gambar gunung, barakallahu fikum, gambar bunga, mungkin gambar sepeda. Barakallahu fikum. gambar, pokoknya gambar-gambar yang tidak memiliki ruh. Kalau memang harus gambar bola, gambar awan, labas. Subhanallah. Baik. Maka jangan kita menggampang-gampangan urusan ini karena ancamannya sangat keras. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, la'anallahul musawwirin. Allah melaknati tukang gambar. Sama. Mau simpan di HP, mau dicetak, mau dibikin baleho, sama. Semua gambar. Foto-foto simpan. Dijadikan apa? Profil ayah, gambar profilnya. Banyak itu mau bikin gambar profil, sapu juga ke sana, foto keren. Kupasang. Barakallahu fikum. Apakah jangan makhluk yang bernyawa, jangan anaknya, jangan istrinya, jangan dia. Subhanallah. Atau sebagian orang tidak pasang foto profil, tidak perlu, kosong. Maka jangan, barakallahu fikum, dan jangan terkecoh dengan ustadz-ustadz yang suka selfie-selfie. Barakallahu fikum. Nah, padahal ustadz Basari ini suka foto-foto. Kita katakan ya tetap salah, tidak betul, tidak akan menjadi boleh hanya karena ustadz yang melakukannya. Baik. Ketika Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ditanya, bagaimana hukum gambar ya Syekh, foto-foto, beliau mengatakan haram hukum. Baik. Tapi kami dapat di gambar-gambarmu ya Syekh, banyak beredar di mana-mana foto-fotomu, haram hukumnya. Beliau tetap mengatakan haram, haram hukumnya. Subhanallah. Beliau tetap mengatakan haram hukum. Apalagi beliau buta, ya kan? Dia ambil fotonya, mana tahu dia? Mana tahu beliau kalau beliau difoto, diambil gambarnya. Sekarang kan urus di mana-mana ada kamera, barakallahu fikum. Tahu-tahu orang itu ada di. Subhanallah. Baik, kenapa dilarang? Gambar-gambar kenapa dilarang, patung-patung, ya karena ini, kekhawatiran ini. Kata Rasulullah SAW, ulaika syirarul khalqi indallah. Idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar. Kalau ada orang saleh di antara mereka meninggal dunia, dulunya orang Yahudi dan Nasara, begini modelnya. Kemudian diikuti oleh banyak dari kalangan kaum muslimin. Mereka bangun di atasnya rumah-rumah ibadah, di atas kuburannya. Kemudian mereka membuat patung-patung atau gambar-gambar. Subhanallah. Ini yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru ini yang dilakukan oleh kaum muslimin sebagiannya. Pasang foto, pajang foto besar-besar di kuburan. Subhanallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita jumpa sampai sini. Lahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.